Iman tak ahite ba ko se samo mol yo matine ba ko se samo mol yo matine kombandel ati lam pikiran baso ing Pertoman minong kotalan manjike iman minong kotalan manjike iman ya Rasulullah salamu alaih ya Rafi Asha Rotan alamin Jauh hai lalu Biwal karami Jauh hai lalu Biwal karami Orite ayam Rumong so aman Tunungi Dan pas pasan kabeh dinatir saking pangeran kabeh dinatir saking pangeran kelawan konco tulur lan tonggo kang podo rukun ojo Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita ayo lamoni sakabehane Allah kang Tohire anang ing mulya maqam derajate anang ing mulya maqam derajate lamun malastro ing pungkasane Kang Allah swarga manggone uto mayite uko ulese uto mayite uko ulese ya Rasulullah salamu alaihi ya Rafi Utolamu wa rafati wa lantu Nalumunahum Salubi اللهم صل على سيدنا Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihad li ihya wa i'la'i dinil islam wa tuhammisu biha jihad li ihya wa i'la'i dinil islam wa izhari sya'airi ala tariqati jam'iyati nahdlatil ulama wa izhari sya'airi ala tariqati jam'iyati nahdlatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allah Allah Allahu وصور أهل جمعية جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول Ilahi salimil umma من الآفات والضراب ومن حنين ومن غما في أهل البدر يا Bismillah. Fatul Akwa Bika Bika Bika Sun'atul Rahman Wajmal Suwarul Quran Bismillah Bismillah Wajmal Suwarul Quran

الليل نجا بوفرته الصبح بدا بطلعته والليل نجا بوفرته نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Para pepundhen, para pinasepuh, sawo para sesepuh ingkang satu kina bekten, para pangban-pang beting projo siatring nagari minangka pandampan deming kawula tasih ingkang pantes kinormatan, para alim, para ulama, sawo para kiai ingkang hormati dumateng pepoyaning kautaman, wabil khusus dumateng panjenengan al-mukarrom Bapak Kiai Miftah Maulana Habibur Rahman utawi Gus Miftah saking Pondok Pesantren Ora Aji Sleman ingkang dipun mulyakaken Allah. Para bapak semua, para ibu, semua prosedur, semua kaum muslimin muslimat, rahimakumullah. Langkung ruyin, semoga kalau dari akan sami manangku puja puja susi, ngelukin asmanu gusti, mengucapkan rasa syukur dengan asmanu Allah subhanahu wa ta'ala, ingkang sampun, paring kanugrahan dumateng kula panjenengan sami, sehingga kula panjenengan sami sakit rawuh, netepi undangan panitia, dan ijih rawi pengawasan, Forum Silaturahmi Umat Islam Tambahan Kanthi Wulujeng Niring Rupito. Salajengipun selawat salam mugi tansah katetepna dhumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah dhateng para keluarganipun, saha para sahabatipun saengga ing pangajap binjing ing yaumul kiamah. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami tansah asyak syafaatipun. Para bapak, para ibu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kaparang alang rumiyin kula minangka jering pambiyoro ingkang kapiji kinendherekaken titilaksana ben ati jering dalu punika. Nyuwun lumantar sih samudra bangsa mitine kula cumanaka gempil kamardikan usaha munggul pamatikan sawetawis karanten amawarkani ati jero pangawasan ing dalu punika. Salajengipun kaparang kula badhe hangaturaken menggah urut rerancaning ati jero ingkang sampun karantan kirang langkung megaten. Adicara ingkang sepindah nenjih pambuka kalajengan adicara ingkang kalih nenjih wawasan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe kasaring dening Sri Fatimah Zahra kalian Eka Ramadhani kalajengan adicara ingkang ngontikon nenjih wawasan zihir sawah tahlil ingkang badhe kapin panjenengan Bapak Yatin kalajengan adicara ingkang angka sekawan nggih sambutan saha atur pambagyaja saking ketua panitia ingkang mangke badhe kasen dening Bapak Mas Sudi kalajengaken sambutan saha pangatikan saking perangkat desa nenji Bapak Kepala Desa Bapak Eko Andrianto iwantini adicara ingkang gasa menangka wigatos sing pepanggihan dalu punika nenji wedaring pengaosan awruh tausiah ingkang badhe kaparingaken dumateng Al Mukarrom Gus Miftah Maulana Habibur Rahman saking Pondok Pesantren Ora Aji Sleman Yogyakarta kalajengaken doa panutup. Adicara ingkang onem nanjani panutup. Para penesepuh saha para sepuh ingkang sautu kinapekten, hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mekaten menggah urut rerancaning titik laksi laksana adicara ing dalu punika mugi-mugi adicara ingkang sampun karata menika saketa lumampah kanthi rancak winantu bagaing Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit sak menika sumangga kita sareng-sareng ngaturaken pandonga dumateng ngarsipun Allah Subhanahu wa taala. Meracinahni bilih pepanggihan ing dalu punika tumunten kawiwitan. Inariyo murakani adi cerpang wasal putriko. Semoga kita menjauhkan doa kanti wawasan umul kitab Al-Fatihah kaulah derakan. Liridailahi wa lishafati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahubul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matur mugi-mugi kanthi wawasan Al-Fatihah kalawau estu Allah paring rahmat hidayahipun saengga adicara enggal punika saged lumampah kanthi wilujeng nir ing rubito wiwit purwa madya ingga wusana. Tunggap adicara ingkang angka kalih menjih wawasan kalamullah ingkang badhe kasaning dening sederek Fatimah Zahra kalian adik Eka Ramadhani. Dumateng sederek Fatimah Zahra kalian Eka Ramadhani wekdal kasumanggaken. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Paripurna wawasan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang sampun katuraken ing pangajap. Mugi kanthi wawasan Al-Qur'an kala wau manah kita langkung tinarbuka saengga saged ningkataken iman kula lan panjenengan sami. Amin amin ya rabbal alamin. Temah adicara ingkang angka 3 nenjih wawasan zikir saha tahlil ingkang badhe kepimpin panjenenganipun Bapak Yatin. Dhumateng Bapak Yatin wektal kasumanggaken sawetahipun. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Pendengar sarenipun para pundin, para bin sepuh, sesepuh dalah ajis sepuh ingkang satuhu kawula putosi. Mugi dumateng ngarsanipun pangarsanipun utawi pangabat pantening projo wonten ing ladan Jogonalan tambahan panjenenganipun Bopo Kades Bapak Eko Andrianto ingkang satuhu kawula hormati. Mugi wonten ngarsanipun Bapak Polsek Bapak Koramil soho wonten ngarsanipun Bapak-bapak RT RW soho tokoh masyarakat wonten ing leladan tambahan menika. Langkung yen semoga kalau dia akan ngaturaken rasa syukur kita wonten ngarsa dalem Allah Taala ingkang sampun kepareng paring pinten-pinten kanikmatan hidayah inayahipun kacekno wonten ing dalu menika kula panjenengan sedaya saged makempal sarengan silaturahim wonten ing majelis forum silaturahim umat Islam wonten ing laladan tambahan menika kanthi karjan soal jengan senajan no Allah wonten ing dalu punika nurunaken rahmatipun kanthi jawah menika pramila kanthi kanikmatan menika monggo sareng-sareng kalau dereken ngaturaken rasa syukur kanthi wasan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Selawat salam ugi mboten kesupen tansah kita haturaken dumateng baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu kita sedaya wantu-wantu syafaatipun soho kita adang-adang barokahipun. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah kaparingan katetepan iman Islam ngantos yaumul kiamah. Amin ya robbal alamin. Wonten wasanipun para rawuh sampeyanipun wonten ing kesempatan menika, monggo sareng-sareng kita niat sesarengan kanthi maos zikir saha tahlil ingkang saperlu kagem nyenyuwun wonten wasanipun Allah Ta'ala. Mugi-mugi kita sedaya dipun paringono kegiatan iman dalam Islam sehingga kita sedaya samangkih estu-estu kaparingan kanikmatan, keberkahan saha keselamatan wonten ing dunya hingga benjang wonten ing akhiratipun. Pramila kanthi wontenipun majelis menika mboten sanes namung kita sareng-sareng nyenyuwun wonten ngarsa dalam Allah Ta'ala keranten secara jamaah sarengan kita nyuwun insyaallah Allah kepareng paring ridhanipun hingga wonten ing masyarakat tambahan khususipun umumipun wonten sak lindunipun samangke dipun paringi keselamatan dalah kalijengan soho katentreman keluarganipun hingga samangke kita saged kaparingan kebahagiaan fitini fitunya wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Mboten ngersanipun para rawuh sedaya mboten kathah anggen kalau matur, monggo sareng-sareng kita niat DP-DP wonten ngersanipun Allah Ta'ala. Ugi kita niat kagem ngintun dumateng sedaya para pundian lan para luhur kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi arwahipun para pundian para luhur dipun paringi maghfirahipun Allah saha dipun paringi katenangan saha kebahagiaan wonten ing alam barzah ngantos benjang yaumul kiamah. Amin ya robbal alamin. Sedaringipun kita maos zikir monggo kalau dilakukan maos istighfar kaping tiga saha syahadat. Mugi-mugi Allah ngeparengaken manah kula panjenengan sedaya dipun paringi tetep iman dalam Islamipun. Amin ya robbal alamin. Istighfar bakum inna Allah kana ghafaro. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa atubu ilayh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa billahi ridho ilaha wa syafa'a wa rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyati ahlal baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuma ihadratil jami'il anbiya' wal mursalin wal auliya wal ulama wa syuhada salihin wal musan mukhrijin wal jami'il malaikatil muqarrabin zon sultan sayyid syekh Abdul Qadir al-Jalani al-Baghdadi radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila waliyil hamdillah. Syekh Abdul Rahim radhiyallahu anhu jagat kulon wa inarwahi walilhamdulillah Syekh Abdul Jalil radhiyallahu anhu jagat lor suma ila arwahi walilhamdulillah Syekh Abdul Karim radhiyallahu anhu jagat wetan walilhamdulillah walilhamdulillah Syekh Abdul Rasid radhiyallahu anhu jagat kidul lahum Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim.

Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي المسلمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيمين حمدا مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحان ربي الأعلى الهاب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفع لنا درجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت اللهم يا الله تقبل أستغفر ما قرأنا سورة الفاتحة وسورة الإخلاص وسورة الفلق والناس وأول سورة البقرة وما هللنا وسبحنا واستغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه أدنى سميلات مبارك تنازلة وإلى حضرة نبينا وصافينا وقرة عين وليجمع المرسلين والأولياء والعلماء والشهداء الصالحين والمسلمين المخرج والجامع الملائكة المقربين سيدنا سلطان سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى أرواحي جامع أهل القبور المؤمنين والمؤمنات مسلمين مسلمات من مشارق الأرض ومغربها وبحرها وسن آباءنا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا ومشايخنا ومشايخنا أساتذة أساتذتنا وإلى أرواح أهل القبور بن para hadirin رحمهم الله ثم إلى أرواح أهل القبور في مخبره سبرangan سدان تambahan Allahumma ighfir lahum warhamhum wanahum Allahumma ighfir lahum warhamhum wanahum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihum Allahumma anzil rahmatan wal maghfiratan min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma ij'alna qabrahum rudatan miliyadil jinan wala taj'alna qabrahum min khufaniron Allahumma abdilhum darun khairan min darihim wa zawjan khairan min zawjihim wa ahlan khairan min ahlihim wa tahilhu bil jannah wa min fitnati min azabinar Allahumma silhum bil ma'i wa salji wal barut wa naqi min al khotoya kama yunaqas tabul abyadu min atanas Allahumma ja'alni ya Allah bil barakati hadha majlis ya Allah salamatan fi dini fi dunya wal ikhrah ij'alna ya Allah Ij'alna ya Allah salamatan fid dini fid dunya wal akhirah. Ij'alna rizqan halalan thayyiban wa amalan solehan wa ilman nafi'an wa umran tawilan wa mubarakan wa husnal khatimah wa husnal khatimah wa husnal khatimah wa a'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ij'alna ya Allah mahbuban fi qulubil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa basyirna wa balighna bil dinah ila mi'atin wa 'isrina sanah wa ulau khairan wa habidun bro matika ya arhamar rahimin Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa 'adzabil qabri wa min 'adzabin nar ya Allah ya muqallibal qulub sabit qulubana 'ala dinik ya Allah sabit qulubana 'ala dinik ya Allah sabit qulubana 'ala dinik rabbana fir lana wal ikhwana allazina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lilladzina amanu innaka ar-rahmanur rahim rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin hajjan badil haram wa ziyarata habibika rasulika Muhammad ali abdullah salati wa salam fi sihhatin wa afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa lidayal muslimin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi kan diberkahipun wawasan zikir soh tahlil telah barokahipun majelis menika. Estu Allah ngeparengaken ridhanipun hingga sedaya yang hadir wonten ing majelis dipun paringi ketetepan iman Islam soh samangkih kaparingono wilujeng bahagia fitni fudunya wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Makaten saengga kula wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wassono akur kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik. Paripurna warasan zikir serta tahlil kajengaken acara candhaipun nggih sambutan saha atur pambagi arjo saking ingkang muga tinunjuk saking panitia. Dumateng Bapak Mas Hudi wektal kasumanggaken. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dumateng sanipun panjenenganipun al-mukarram Gus Miftah saking Pondok Pesantren Ora Aji Kalasan Sleman Yogyakarta ingkang tansah kula hormati. Dumateng ngersanipun Bapak Muspika Kecamatan Jogonalan ingkang tansah kula hormati ugi. Dumateng ngersanipun Bapak Kapolsek Jogonalan ingkang tansah kula hormati. Bapak Dan Ramil ingkang tansah kula hormati. Soho wonten ngersanipun Bapak Kepala Desa soho berangkatipun wonten ing Desa Tambaan ingkang tansah kula hormati. Lan dumateng kaum muslimin wal muslimat hadirin wal hadirat rahimatullah ingkang dipun mulyakaken Allah. Semoga langkung umiyin kita direaken ngunjukaken raos puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu taala awit sedaya rahmat nikmat ingkang sampun kaparingaken dumateng kita panjenengan sedaya sehingga kita panjenengan sedaya wonten ing dalu punika saged pangkempal soho saged panggihan wonten ing forum silaturahim umat Islam wonten ing laladan Tambaan mriki. Selawat soho salam namung katujuaken soho kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita panjenengan sedaya besok wonten ing yaumul akhir pikantuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Dumateng sanipun hadirin wal hadirat rahimatullah. Kaula atas nami pengurus Forum Silaturahim Umat Islam kaping sepisan ngaturaken gunging panuwun dumateng sedaya masyarakat ingkang sampun ambiyantu baik material maupun imaterial tenaga pikiran lan sanesipun sehingga pengaosan wonten ing dalu punika saged lumampah kanthi lancar. Kaula atas nami panitia ngaturaken gunging panuwun. Ingkang salajengipun kaula atas nami panitia ugi nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun mbok bilih sedaya panitia anggenipun nampi kahawan soho anyediaken papan soho panggenan kirang meranani wonten ing penggalih para hadirin wa hadirat sedaya atas nami panitia kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ingkang angka tiganipun nyawasi pirsa dumateng sedaya masyarakat wonten ing laladan Tambaan soho saking wontenipun bilih punika pengaosan sampun kaping kalih ingkang angka sepisan Rumiyin manggen wonten ing Surabaya, lajeng menika manggen wonten ing Sudan tambahan nggih. Dados menika kegiatanipun forum silaturahim umat Islam, lajeng kangge lapananipun punika setiap lapan malam Selasa Pon. Ya, terus malam Selasa Pon punika bergilir rutinan dusun per dusun dados mubeng. Nggih. Dumateng asanipun para hadirin waladigot mekaten ingkang saged kita atuhaken sepisan malih kawula atas nami pengurus nyuwun doanipun, nyuwun pangestunipun mugi kegiatan menika saged istiqomah, saged langgeng dados napa nggih istilahipun silaturahim kita tetap terjagi, kita kempalaken, kita mangempal sareng-sareng nyuwun dumateng ngersanipun Allah mugi kita panjenengan sedaya dipun paringi keselamatan fit dunya wal akhirah. Allahumma amin. Saking kawula mbilih wonten atur ingkang plentu kalau nyuwun pangapunten ingkang saaging-agingipun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten manggah atur pambagi saking panitia saben katuraken acara kasalajeng nenjih wedaring pangantikan saking perangkat desa tambahan dumateng panjenenganipun Bapak Eko Andrianto wekdal kasumanggaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kunjuk dumateng para sepuh, sesepuh, aji sepuh ingkang pono epa mawas dalah lebdo ing pitutur ingkang pantes pinundi lan kawula bekteni. Kunjuk dumateng para pangembating projo satrianipun negari ingkang dados pandam pandum ing kawula dasih ingkang pantes sinebdo ing kahormatan. Kunjuk dumateng Rama Kiai, Ibu Nyai, Bapa Haji lan Ibu Hajah, para muslimin muslimat, mukminin mukminat ingkang rinten lan dalu sinaring kitab suci wahyune Ilahi ingkang insyaallah dipunmulyakaken Allah. Kunjuk dumateng Bapak Kapolsek Jogonalan atau yang mewakili ingkang kawula hormati. Kunjuk dumateng Bapak dan Ramil Jogonalan ingkang satu kawula hormati. Langkung-langkung kunjuk dumateng Romo Kiai Haji Mipta Maulana Habibur Rahman utawi Gus Mipta pengasuh pondok pesantren Ora Aji Kalasan ingkang satuhu kawula bekteni. Saderengipun kula matur monggo kita tansah ngunjukaken raos puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dumateng kita sedaya sahingga kita sedaya saged makempal manunggal ngrawuhi pengawasan dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing rikalenggan punika mboten enten alangan setunggal punapa. Selawat salam monggo kita tansah kunjukaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang rinten lan dalu kita tenggo syafaatipun wonten ing yaumul akhir. Allahumma amin. Kunjuk dumateng para rawuh sedaya nyuwun pangapunten ingkang sepisan kawula atas nama pemerintahan desa tambahan ngaturaken panuwun. Panuwun dumateng sedaya panitia awit saged terselenggaranya pengawasan wonten ing rikalenggan punika. Alhamdulillah walaupun suasana jauh tapi alhamdulillah niki ingkang ngaos alhamdulillah kathah. Monggo kita niati kanthi ikhlas mugi-mugi mereka dados amal kelolaan panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Ingkang salajengipun alhamdulillah ugi wonten desa tambahan sampun wonten forum silaturahim umat Islam di tambahan mugi kanthi wonten kegiatan ingkang kalawau sampun dipun aturaken saking panitia sampun dua kegiatan, ingkang pertama wonten silobayan lan ingkang kedua wonten mriki, mudah-mudahan dengan diadakan kegiatan pengajian tersebut meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mugi saged istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita sinau bareng-bareng, ngaji bareng-bareng, golek ngilmu. Kok nek wis ngerti ilmune ya ditindakake. Mugi dengan adanya pengajian tersebut saling silaturahim, kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar warga dalam lingkup RT RW semakin terjaga. Alhamdulillah niki untuk parkir kalau wau sampun dibantu saking rencang-rencang dari pemuda Hindu. Alhamdulillah kerukunan antara umat Islam, antara Islam dan Hindu semakin erat. Terus dengan adanya kegiatan tersebut, alhamdulillah sudah terjalin silaturahim dan kerukunan umat beragama dan kerukunan antar warga. Ingkang salajengipun kawula ugi ngaturaken panuwun dumateng hadroh Cengkir Gading lan hadroh Al-Karomah saking Jogonalan lan saking Kregan. Alhamdulillah sampun kersa ngregengaken swasana wonten ing rikalenggan punika. Mbok bilih kawula atas nama pribadi kawula lan pemerintahan Desa Tambakan sangat-sangat ngaturaken panuwun, mudah-mudahan ing saged istiqomah dan bisa menjalin silaturahim antara warga. Mbok bilih sekedhik mekaten atur kawula, kathah lepat anggen kawula matur, kawula nyuwun pangapunten saageng-agengipun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng Bapak Kepala Desa Bapak Eko Andrianto ingkang saben kepareng-paring pangantikan. Para bapak, para ibu, sinambi nenggo rawuhipun Gus Miftah ing darbonika kangge ngrengaken suasana badhe kairing saking hadroh Cengkir Gading saha hadroh saking Kregan. Semoga gatekno sira kabeh rikala jamane Nabi sahabat abi inlan poro wali iku ngegengake ngaji katekno siro kabeh rikolo jamane Nabi sahabat abi inlan poro wali iku ngegengake ngaji. Ngaji tansah dadi kekarane insani, wong mukmin senenge ngaji. Sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri dicokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri dicokot boyo. Tekono sira kabeh nalikane para wali nyambung berjuang ing tlatah Jawi deret tuntunane Nabi. Singkeri cokot boyo, singkeri cokot boyo. copot boyo, sing keri copot boyo, sing keri copot boyo, sing keri copot boyo, sing keri di copot boyo. Muslimin muslimat rahimakumullah, setunggal kalih tiga purwolan madyani pebanggian sampun kita lampaikan di kalih sing rupito tumapaing adicara salajengipun nanjih wadari musito aji so tausiah so kalajengan doa ingkang minangka sari lan wigatos sing pebanggian ing dal punika ingkang menika dumateng panjenenganipun al mukarrom bapa Kyai Miftah Maulana Habibur Rahman saking pondok pesantren Ora Aji Sleman utawi Gus Miftah wektal kasemanggaken sawetahipun. Tala'al badru 'alaina Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'du. Hadratal muhtaramin para kiai ingkang kula takdimi, para aparat saha pejabat ingkang kersa rawuh ingkang kula hormati, Bapak Ibu Forum Silaturahmi Umat Islam Tambahan rahimakumullah. Oh, tambahan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wonten dalu menika saged sesarengan rawuh wonten Forum Silaturahmi. Silaturahmi menika bocah kae bantingi kursi ngopo to kae. Kowe meneng oleh daripada tak banting dhewe lho kowe. Silaturahmi menika saking tembung silah dan rahmi. Napa Bu? Silah rahmi. Silah niku artine nyambung, rahmi niku artine kasih sayang. Yang ingkang silaturahmi berarti nyambung kasih sayang, nyambung katresnan. Dados kula sowan mriki silaturahmi kali panjenengan, panjenengan silaturahmi kali kula, berarti kula nyambung kasih sayang kali panjenengan, jenengan nyambung katresnan kali kula. Berarti jenengan tresno kula tresno. Cara bahasa Inggrise I love you, you love me. I and you lop-lopan. Lah silaturahmi menika dawuhipun Kanjeng Nabi. Mila ageng sanget hikmah saking silaturahmi. Dipun ngendikaken sing gelem silaturahmi siji insyaallah dawa umure. Mila tak dongake wong sakmene kabeh dawa umure. Dadi nganti kiamat insyaallah ra mati-mati. Sing nomor loro sing gelem silaturahmi insyaallah digampangke rezekine. Sing ning omah ra oleh snack, sing mangkat ngaji oleh konsumsi. Niku bukti bilih silaturahmi niku manjangke umur, murahke rezeki. Contoh silaturahmi niku manjangke rezeki, manjangke umur, gampangke rezeki. Kula wingi ngaji teng Kalimantan. Saking balik papan niku perjalanan darat tasik 7 jam, numpak mobil plus numpak kapal feri. Gek dalane niku jeglongan tok. Mila kula mbedakke Jogja kalih Kalimantan menika siji. Yen Kalimantan menika banyak jalan berlubang, Yogyakarta menika banyak lubang berjalan. 7 jam. gek ndelalah udan deres. Pak ngoten iki namung teletik to nggih. Teletik mawon wong tambahan wis ra mangkat apa meneh udan. Ngono iki kadang-kadang wong Indonesia niku yak-yako, aksi bela Palestina. Tiang Palestina niku diudani bom tasik mangkat ning masjid. Nggih napa mboten? Teng mereka niku diudani tembakan dar-dar-dar tasik mangkat ning masjid diudani bom. Bor tasik mangkat teng masjid. Lah awake dhewe sing teng tambakan niki namung diudani swara mik wis kaget. Udan deres niku nyuwun sewu. Jamaah niku mboten mandek-mandek sampai okay jamaah. Padahal manggone pengajian niku teng tengah kebon sawit, lapangane banjir. Niki lak kepenak niki. Ora banjir, ana terpale, ana klosone. Sepenak lah pokoknya. Pun akhirnya kula kudu ngoyak pesawat jam 5 kudu mangkat teng Jakarta. Tumpak ke kapal speedboat. Niku nyuwun sewu kaya numpak truk dalane gronjalan. Rasane teng gronjal, guys. Ora penak niku. Akhire kula dugi Jakarta, sak janjane teng Jakarta niku agenda kula namung rapat. Rapat delalah ketemu kali Pak Sekda DKI silaturahmi teng daleme. Gus kula kangen kali jenengan. Mbok silaturahmi mriki to. Nggih. Dhe silaturahmi Sekdane dawuh sesok Gus Miftah tasik teng Jakarta mboten. Lah pripun? Benjang niku dina Senin teng Balai Kota DKI niku biasane kuliah duhur. Mbok Gus Miftah ngaji teng Balai Kota DKI kali Pak Gubernur. Lah kula lak bingung soalnya sandangan kula ngaji niku wis digawa mulih kali asisten kula teng Yogya. Nggih pun kula wis tak golek baju mergo kula kesusu kula mangkat teng Sarinah. Toko baju, kula pikir toko baju murah. Dikok baju siji, kopiah siji, begitu bayar regane 3,5 juta. Kila cara wong tambahan mesti setruk ndase ya. Kopiah regane 750, bajune regane 2,250. Wong nggih mangan 2 bulan to nggih. Apa meneh wong tambahan, pengajiane infake 1000. Tapi napa kula yakin hikmah silaturahmi. Bar kula blonjo baju, dereng mlebu waktu duhur kula ditelepon kali ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Gus, kula kangen mbok mampir nggen kula silaturahmi. Nggih. Akhire dereng mangkat teng balai kota, niki kula seneng bahasane soalnya silaturahmi niki. Panjenengan sregep silaturahmi. Akhire kula sowan teng ngene Pak Edi Prasetyo Edi Marsudi niki. Suisu, alhamdulillah disarapi, diwenehi kopi. Wong tuan rumah sing apik niku sing mulyake tamu. Mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yen disuguh. Mila ora ketara ketok mulya blas mergo ana suguhan. Oh, durung. Ora usah makai kertas aku ngerti ku arep njaluk duit ning jamaah to mengono serasa apal aku. Wis rupa-rupa kotak infak wis ketok. Bakal ana tulisan putih kertas ku berarti njaluk duit karo jamaah ngene apa mboten? Mbok rasa ngemis-ngemis to lili. Akhirnya kula teng mriku disuguh sarapan, diwene kopi. Ngoten niku. Tuan rumah sing pengerten, ngerti adem-adem ki ya kudune ora mung degan ana kopi pahit, ngono lak ya. Adem, suguhane adem lak mung kepoyoh tok niku. Akhirnya kula silaturahmi namung sak jam konsultasi kali kula Kiai kula ngeten. Nggih matur nuwun kula diundang silaturahmi mriki. Mulih kula diwene sepatu. Sepatu larang mergo ki ambake bar mulih saking Jepang. Terus saya kemarin dari Jepang ni oleh-oleh dari Jepang tak kasih sepatu. Oh, makasih. Begitu kula mobil ning jero tas sepatu niku ternyata ana amplope. Amplope tipis. Wah, ora tak buka. Mbahsan ajeng mlebu masjid kula buka. Ternyata isine dolar. Kula disangoni $2,500. Niku cara dirupiahke niku pinten? 30 juta. Tuku bajune 3,5 juta, silaturahmi diwene amplop 30 juta. Niku hikmah silaturahmi. Ning niku silaturahmi teng Jakarta ning tambahan mbok samodare. Mriki ya merongos cangkeme. niku silaturahmi. Akhire duhur kula mangkat teng masjid dikawal kali Pak Sekda DKI, kali pimpinan-pimpinan daerah. Jamaah sami kuwatah ngertos kula rawuh, alhamdulillah jamaah mbludak. Kula ngaji 30 menit. Jenenge wong silaturahmi, pas kundelah kula mboten poso Daud. Anggus dariin dar siang belehke wedhus. Ning kene pitike mbuh. Wae ben sregep silaturahmi le, lemu-lemu engko. Senajan rupa-rupa kaya kipli niku ceramah. Cacilik HP-ne gedhe iki apa? Paling mung cross. Akhire bar kultum dhuwur 30 menit kula diaturi dahar teng ruangane Pak Sekda sekretaris daerah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta. Ndelalah niku sing jenenge wong tiba kemil niku. Jenenge wong silaturahmi dawuhe Kanjeng Nabi niku leres. Begitu kula mulai aja ngoyak pesawat teng bandara, kula diwene amplop kuwandel niku. Subhanallah, kula buka isine 30 juta. Silaturahmi sekesuk kula kelangan tuku baju karo kopiah 3,5 juta, kula nggawa mulih dhuwit 20 juta. Niki lho silaturahmi. Tapi lan jenengan silaturahmi niate golek dhuwit ra bakal oleh dhuwit. Tapi lak niate golek degan malah oleh kopi barang. Wencer men to ya. Sangit. Mila anane Kanjeng Nabi dawuh sing gelem silaturahmi iki manjangke umur niku maksude napa? Tiyang niku lak sregep silaturahmi niku biasane akeh kanca. Lah akeh kanca apa meneh silaturahmi ne karo wong alim, silaturahmi ne karo kiai, silaturahmi ne karo wong saleh, itu bakal banyak yang dibicarakan hal-hal yang baik. Jenengan silaturahmi ketemu kiai, sing diomongke napa? Ya soal ilmu, soal ngaji. Mila nyuwun sewu, semakin banyak silaturahmi, ilmumu semakin akeh, utekmu semakin kebak. Lah wong-wong sing silaturahmi niki sing dimaksud panjang umur ora kok umur secara fisiknya yang nambah, tetapi wong niki lak mati, sesuk bakale bakal banyak dikenang oleh teman-temannya yang lain. Walah kaya wingi bar silaturahmi karo aku saiki kok wis ra ono. Kabeh wong ngandak-ngandak. Senajan to umure mung pendek tapi seolah-olah dawa. Mila lah kaya kula niki mati, niku nyuwun sewu. Mesthi sing ngomongke wong akeh. Wong Kalimantan ngomong ke kula, wong Lampung ngomong ke kula, minimal wong tambahan lah. Terus lah kula mati kira-kira jenengan ndongake kula napa mboten, Bu? Ndongake napa mboten? Ayo ra mungkin wong kowe modar dhisik kok. Ila kowe ngene iki hadran iki diniati lek siji selawat nderek Kanjeng Nabi, loro diniati silaturahmi. Ngono, senajan to kowe ra amplopan minimal oleh donat misise akeh banget. Delok-delok iki gila. Subhanallah. Misi sing nganti kaya tumo. Padahal regane mung 500 iki asine iki. Pinten, Bu? Jenengan bakul yo nglarang-larang iki. Maka orang-orang yang memutus silaturahmi menika Kanjeng Nabi dawuh la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Satru karo dulure niku ra kena, satru karo tanggane ra kena, apa meneh satru karo bojone. Cara wong lanang mriki tak takon. Kira-kira bojomu niku ning omah akeh merengute apa akeh guyune? Merengut napa guyu? Merengut. Wong mati niku iso didelok niki husnul khotimah surga utawa suul khotimah neraka niku iso didelok sangka akhir patine. Husnul khotimah surga niku biasane mati ning guyu mesem. Lak wong suul khotimah neraka niku biasane merengut. Tegese napa lak bojomu ning omah akeh merengute tinimbang guyune berarti rumah tanggamu kaya neraka. Kula lak bojo kula kok merengut. Kula gampang. Kowe merengut ngopo? Awak kula kesel. Ya gampang. Lak kowe kesel tak golekke kanca. Angger to. Bila wong wedok niku ora kena sambat. Sak kesel-kesel jenengan bar tandur mulih macul kok bengi malam Jumat bojomu njaluk aja mok tolak. umpama wae kesel kok mau tolak ati-ati bojomu iso golek liyane. Aku e hooh. Lah jangan ditolak. Ya kuat dilakoni, ora kuat tetep dilakoni. Ngono, oh, umpama nawae kesel banget pripun bojone njaluk Gus yo gampang. Bu, aku njaluk monggo Pak Mang buka dhewe, Mang tutup dhewe. Tegese napa prasmanan. Aja nolak wong wedok niku. Wong wedok niku ora tau nolak mawon sing lanang jek golek-golek. Apa meneh wong wedok nolak. Bu. Bu. Jenengan nate nolak napa mboten? Mboten, wong jenengan yo gragas kok. Kula iki kedap-kedip ngoten iki jek ngumpulke nyawa ngantuk kula niku. Sesuk-sesuk jam 4 mon mangkat teng Kalimantan Tengah, Pangkalan Bun. Setu teng Jakarta. Minggu pagi teng Lampung Harlah Muslimat jam 12:30 dipethuk kali helikopter mangkat teng Jakarta jam 2 acara teng Halim mangkat meneh teng Yogja dina Minggu enten safety reading kali Pak Menteri Perhubungan teng Mandala Stadion Maguwo. Jadi ngoten niki kula iki kaya ora jejak tanah niki. Suwe-suwe kaya jahe langkung niki. Dadi nyuwun sewu. Lan jenengan nganggo bahasa silaturahmi niku jenengan termasuk wong ngampuh. Lah silaturahmi niku ora dibatesi. Ora kok tegese wong Islam karo wong Islam tok. Niku mboten. Iku yang sekarang sedang saya jadikan isu besar. Lah kula YouTube-an kali Mas Dedi Corbuzier niku. Soal kerukunan. Soal toleransi, soal keberagaman. Benjang jenengan persani tanggal 24. Hitam putih live. Kula ana tamu bocah sak awak tatone kebuak. Tapi alhamdulillah saniki gelem dadi aktivis dakwah. Ngaji ngalor ngidul. Santri kula teng pondok niku sak awak kebuak tato. Adan kula syuting leboke Instagram. Komentare wong-wong niku napa? Allah. Tato kok adan. Tatoan kok salat. Jawaban kula napa? Ya luwe apik wong tatoan salat daripada ora tatoan ora salat. Apa rumangsane bocah iki ra duwe tato? Duwe tato emping. Panu. Silaturahmi itu tidak dibatasi hanya wong Islam tok. Ono mboten. Ya Islam oleh karo wong Kristen. Padha-padha wong Islami ning tambahan ono NU ya oleh silaturahmi karo Muhammadiyah. Oleh silaturahmi karo MTA. Oleh silaturahmi karo Al-Wasliyah. Oleh silaturahmi kali Darul Hadis. Oleh silaturahmi karo Darmo Gandul. Oleh silaturahmi karo gandule Mbah Darmo niku. Karena silaturahmi niku bahasa universal. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arofu. Cara gampange ngoten. Inna khalaqnakum min dzakar, aku nyiptake awakmu sangka lanang, wa unsa wedok, mila banci niku ra ono. Banci niku ra ono. Ono bahasa fikih niku khunsa, tapi niku jarang. Lak banji-banji sakniku niku mboten khunsa. Lak khunsa niku jenis kelamine double. Lak banji sakniki sak janjane lanang tapi kelakuane kaya wong wedok. Sing paling akeh kaya ning perapatan Bogem kae. Akeh banget. Lak kula liwat mobil kula niku apal AB605 MT Gus Miftah. Wah langsung dikerubut niku. Ada ustaz ganteng liwat. Ya Allah, apa rumangsane aku ngaceng lah. Ya ora. Apa bocah-bocah ya. Aku malah jijik kae kok. Malah bengak-bengak sini Om kena gigi uang kembali. Ora ana banji-banji ki ora ana. Lah cara bahasa Thailand niku lady boy. Lady boy niku napa? Wajahnya lady, kakinya boy. Dadi raine wedok kasih kile kaya sikil maling gede. Ora ana banji niku ora ana. Ana mung lanang karo wedok. Banji. Istilahnya waria, wanita setengah pria. Apa meneh Laura lanang ora wedok ora. Mila jenenge ne Sucipto, susune lancip diganjel boto. Ono. Banji-banji lak wonten niku jenenge. Suzuki. Ketoke susu, bolno kaos kaki. Lah tukang syuting iki Sukarlan, asu nglekar ning dalan. Gropo sangit seger. Ora ana banji Bu nggih. Enggak ada terlahir sebagai banji ora ana. Ya pilihannya mau loro, almarhum apa? Almarhumah. Kalau aku tahu ngomong toh, lah wong lanang wong wedok mati jenenge almarhumah. Wong lanang mati jenenge almarhum. Lah banci mati aluminium. Ora ana banci niku ora ana. Wong kula niku biasa ngurusi bocah-bocah niku. Tak delok ya lanang. Lanang, buka sarungmu, lanang. Kula wingi sengit ngajak banci banci. Ayo salat. Kula mboten nggawa rukuh, matamu lanang nggo rukuh. Lanang nggo rukuh. Kula ngimami salat kula mboten purun dadi imam, Pak. Imamnya jangan Gus Miftah. Kenapa? Nanti lihat bokongnya kami enggak khusyuk. Ya Allah. Cah lanang iki kepiye? Kula tau ngejak banci umroh niku heboh niku. Carane tawaf pripun, Bah? Kaya ono Hajar Aswad, kowe salam. Bismillah Allahu Akbar. Muah. Bisa ntok wae. Bismillah Allahu Akbar. Jenenge banci, roh Ka'bah iki malah histeris nih. Bismillah Allahu Akbar. Muah muah muah. Kere kere aku. Wa ja'alnakum, dan aku menjadikan dari kalian su'uban wa qabail, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Mila Indonesia niku negara sing ampuh. Banyak suku, banyak negara diampu dalam satu negara namanya Indonesia. Suku niku oke romo, tapi ditaleni dalam satu wadah namanya Indonesia. Lah Eropa niku negarane mung siji, nyuwun sewu. Bangsanya itu cuma satu bangsa Eropa, tapi negarane oke. Wong kula wingi bareng ing Belanda. Dados teng Belanda kula nyebrang teng Swiss niku enggak perlu numpak pesawat, ora perlu numpak kapal. Numpak mobil niku namung 5 jam tekan. Indonesia itu banyak bangsa, satu negara. Indonesia nyuwun sewu, Eropa niku sak janjane nyuwun sewu. Bangsane mung siji tapi ditanggung oleh banyak negara. Paham mboten jenengan? Kula wangsuli. Iki kok teles banget ta iki ngecemek kaya silo wae. Tukang syutingnya rasa polah, mau zoom tak ajar. Sukarlan yang gaya. Kula wangsuli, napa bedane Indonesia kali Eropa? Indonesia itu banyak bangsa diikat dalam satu negara. Eropa niku nyuwun sewu, satu bangsa diikat oleh banyak negara. Bangsane ya mung Eropa tok. Tapi negarane ana Belanda, ana Italia, ana Belgia, ana Portugal, ana Spanyol, ana Italia sak piturut. Maka nyuwun sewu, Indonesia niku luwih komplek. Masalahnya luwih komplek soalnya bangsane kathah diikat dalam satu negara Indonesia. Makanya lah kalimat Indonesia niku jenengan gua IND ne, kalau di gua siane di tengah-tengahnya itu ada kalimat one, one Indonesia. Banyak bangsa diikat dalam satu negeri. Lo dalu menikol debat pilpres Jokowi Prabowo, ya serah apa-apa. Iki lah sing ramakan ngaji paling dulu debat niku. Ya ya oh, kaya utake paham-paham. Sok gaya. Sing dadi Prabowo ya karepmu, dadi Jokowi ya karepmu. Sing dadi Jokowi mbuh sing dadi Prabowo 2019 tetep ngaji. Nggih napa mboten? Nggih. Sing dadi Jokowi ya ngaji, sing dadi Prabowo ya ngaji. Mila ora usah diwangi cakar-cakaran, tetep silaturahmi mawon. Silaturahmi mawon. Jenengan beloni Jokowi ribut karo tanggane mutus silaturahmi. Sesuk bapakmu mati. Sing layak tanggane napa Jokowi? Ya tanggane. Jenengan belani Prabowo, Prabowo dadi kok bojomu loro, sing tilik ning rumah sakit kira-kira. Prabowo apa tanggane? Tanggane. Mung gara-gara pilpres dadak ribut. Mila kula ora seneng ngoten niku. Nggih napa mboten? Kula takoni bojo kula, "Lah, Bah, sesuk niku nyoblos sinten?" Kula jawab, "Cangkemmu ora usah kakehan takon. Aku nyoblos apa? Sing penting aku nyoblos awakmu." Enak, Bro. Wong pilpres iku kurang ajar. Ibu-ibu arepe nyoblos ning TPS dandane sak jam. Mlebu TPS nyoblose semenit. Ya mending ning omah malam Jumat karo bojone nyopote baju semenit nyoblose sak jam. Istimewa, Bro. Kipli rada. Wingi ngene dhisik wae kowe. Kowe kira sacengengesan yo kowe iki yo hasil dari coblosan kok. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah, tujuane niku wau damel napa? Tujuane diciptake berbangsa-bangsa, bernegara-negara, bersuku-suku niku wau napa? Lita arafu, saling mengenal. Niku lak berarti maknane silaturahmi. Mila silaturahmi niku perintah Al-Qur'an, berarti nyambung silaturahmi niku hukume wajib. Apa meneh musim-musim pemilu ngoten iki? Jangan sampai ada kebohongan di antara kita. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Nyambung silaturahmi. Kula niku ngerti rahasiane napa Gus Dur niku makame kok rame terus. Soale Gus Dur niku mbiyen saben kunjungan ke suatu daerah niku yang dituju biasanya dua. Siji kiai sing tasih urip utawa nomor loro ulama sing wis mati. Sing jek urip disowani njaluk donga. Mila kowe lak lunga-lunga ana kene ning ndi? Kira-kira ana kiai diparani lho, disilaturahmi. Nomor loro lak ana wong mati diziarahi. Mila sedone Gus Dur nyuwun sewu kuburane ra tau sepi. Soale napa tandurane Gus Dur niku kathah. Ben lunga ning Yogya kiyaine diparani kubure diziarahi, lunga ning Jawa Tengah kiyaine diparani kubure diziarahi. Mila begitu mati ya kondang. Kondang. Soale napa sing ndongake wong kathah? Mergo kathahe sing diwenehi silaturahmi. Lawahe dhewe ora gelem silaturahmi, ya kangelan. Golek bojo ora gelem silaturahmi, ya sing kenal sapa? Lah kaya kula ora lunga-lunga digoleki, ya maklum to ganteng ya ra. Lah kaya kiplireng ngono kuwi ngopo? Cilik HP-ne gedhe. Silaturahmi. Wei, kipli ning kene sebagai penabuh apa kamu beli? Kamu penabuh apa kamu? Lah ya rebanowo. Ki bapakne kipli iki penerbang nih, ora kok pilot, ya rebana kuwi mau. Menerbang. Ya semoga-moga sok kipli bojone ayu lah. Amin pli. Wah, amin kok piye. Sok kipli bojone ayu ning rondo anak 15 lho. Pokoke tiang-tiang sing silaturahmi niku digampangke kabeh. Urusan rezeki digampangke, urusan jodoh digampangke. Contoh tak wenehi contoh babakan silaturahmi oleh rezeki, oleh bojo. Ana bocah ngalim, ora ngalim ning jeneng, cah jujur. Namine Mubarok. Mubarok. Kula niku lak nyebut jeneng Mubarok niku seneng, soale kiai kula kathah sing jenenge Mubarok. Mubarok. Kaya kiai kula teng Lampung namine Kiai Haji Syuhudi Mubarok. Lah niki ana bocah pemuda niku namine Mubarok. Bocah niku ora tek pinter tapi jujur. Bu, Bu. Lak jenengan golek mantu kira-kira milih sing pundi? Pinter ora jujur apa goblok tapi jujur? Eh? Pripun? Pinter, jujur. Sing takon sapa? Oh, jawabane ora ana sing kuwi kok gawe-gawe. Cocote. Ora ana jawabane kok gawe-gawe. Goblok, jujur. Pinter ora jujur. Padha karo wong lanang takoni, "Kowe milih ndi? Bojo ayu ora salehah apa elek tapi salehah?" Lah mau pilih ndi le? Elek salehah apa ayu ora salehah? Lah kula ya ayu ora salehah. Lah ngapa? Wong lanang ki imam kok, wong wedok ki makmum kok. Lah bojo kula ayu ora salehah ya kewajiban kula dadekke bojo kula salehah. Tapi lah bojo kula salehah elek rupane, dadekke ayu, larang regane. Lah wong tuwa-tuwa kaya tambahan iki murah paling pol wedak FIFA nomor 4. Lah bocah saiki iki larang nih. Teknologi kecantikan sekarang mahal. Raine dempul wis macam. Lah sing jenenge Mubarok niki bocahe ora tek pinter tapi jujur. Nganggur. Mergo nganggur silaturahmi golek pekerjaan, ngalor ngidul ngetan ngulon. Delalah ketemu karo juragan sugih, juragan napa-napa duwe. Sing ra duwe mung siji, isin. Padha wong kene, apa-apa wani, sing ra wani siji, tombok. Akhire napa? Lah niki sugih tenan. Kula lak tau ngomong to, wong niku ana loro, ana sumaker ana kirmasu. Sumaker niku napa? Sugih maca kere. Kere masu niku napa? Kere maca sugih. Kira-kira jenengan sumaker napa kere masu? Ketoke kere masu, kere maca sugih. Arep mangkat ngaji niku gelange dinggo kabeh, bono mung kuningan ngono. Jijiki. Urip ki mbok apa anane ngoten. Kula ki duwe dhuwit ra duwe dhuwit ki padha. Duwe dhuwit yo ora bunga-bunga banget. Ora duwe dhuwit yo ora susah-susah banget. Anane karo ra anane niku padha. Kula duwite akeh ya mangane mung sak piring, kula ora duwe dhuwit ya mangane mung sak piring padha. Wong kula kalih santri kula niku mangane akeh santri kula. Wong kula niku poso Dawud, kadang-kadang ora sahur, kadang-kadang ora buka biasa. Niku wae kula nembe buka. Lah santri kula niku wah lak mangan medeni. Gunung Merapi pindah ning piring. Tutuk. Lawuh sego, lawuh meneh. Tumpuk sego dhisik ben ra ketok. Kok jenengan ngetos Gus, aku mbiyen ya tau ngalami zaman nyantri sok. Aku mbiyen zaman kuliah biasa kok ning sego ning angkringan mangan sego kucing mlimo ngakune telu. Aku ya tau. Tau ra le? Halah ya tau rupamu. Aku wae tau mangan gorengan 10 piro? 5. Wah. Aku ya tau. Ya jenenge wong lak gadah periode masing-masing to nggih. Kula kuwi lak ya mbiyen ya tau susah kaya bocah-bocah iki. Ning saiki rasane melu-melu kowe le. Aku melu-melu Gus Miftah mangan sego kucing 5 ngakune 3. Wah, sampluk cangkemmu plir. Abdullah bin Mubarak nih. Ketemu juragan sugih banget. Salah satu usaha ini kan duwe kebun anggur. Napa, Bu? Kebun anggur. Begitu ketemu awakmu nanti Mas, kula badhe padhos pekerjaan, Pak. Lah kaya kula niki kan biyen diharamke golek pekerjaan. Kula niku duwe kiai-kiai kuatah niku kula ora kena nyambut gawe. Kiai kula sinten mawon ora usah nyambut gawe le. Meneng omah wae, nggih. Dadi kula niku urung tau nggih lamaran pekerjaan urung tau. Kula biyen tau dinyang kalih wali kota Jogja dadekke pegawai negeri sipil tanpa tes. Kula ora gelem. Alasane napa? Kula ora iso tangisuk. Lah pegawai negeri niku jam 7 mangkat, kula bar subuh turu. Mila anak kula teng sekolah takoni bapakmu pekerjaane apa, Le? Micak. Cangkeme sapa? Kula iki ngombe kaya kopi pahit, ngoten niku ora kok doyan kok ora doyan manis, kula nggih doyan. Gula matamu ngawur. Aku normal yo. Menghina kena gula wae ora ngajar to Pak, cangkeme wong wedok ki ngarang wae. Sengit ya. Loro atiku. Kena gula ya sori ora. Kula niku ben check up niku kabeh kula normal. Asam urat, kolesterol, darah tinggi, apa meneh? Gula darah, darah muda, wis aman. Tak bocah-bocah iki penyakitnya ngerti aku. Kencing manis. Tegese ndelok sing manis pengen kencing ngene ta weruh, Pak. Kula niku normal kabeh. Kula iki ngapa kok ngombe, kula batasi. Sego kula batasi, ramangan sego, manis kula batasi. Niki ngomong dalam rangka niku wae, ngempet tirakat. Kula iki ora ngerokok, ora kok kula ora pengen ngerokok. Jadi ya pengen ngerokok, tapi kula empat. Dadi kula ya ora ngerokok. Napa jenengan tau mirsani kula ngerokok? Sing tau mirsani kula ngerokok berarti matane katarak. Kula sepisan mondrong tau ngerokok. Ya mau ngempet niku wae. Ngempet niku. Di nyuwun sewu. Lah kula niku lak masalah kesehatan umpama nek sadrenge kula terus ki mubarok niku. Makanan minuman yang masuk mulut ora enak lho. Kuwi ning awak malah apik. Kopi pahit ini cangkem ora enak, tapi ning jantung apik. Ya tenan. Pe cangkeme cah iki ngopo to kuwi? Hei. Cuek banget to. Hei. Danjuk, danjuk teh. Aran dhewe iso belas ya. Kayak mesti mbiyen mbokne gawene karo cuek ya. Wis bukaan dhewe Pak nyoh ngono. Jadi urip kula niku tak batasi kabeh, orang rokok, orang ngombe manis, orang mangan sego, ngurangi uyah. Ya semong dalam menangkan niku lah tirakat. Sapa ngerti jamaah kula kabeh iso entuk kamulyane kabeh. Lah mubarok niki mau akhirnya matur. Pak. Hei. Cuek banget iki. Nyilih donatemu. Hei. Meneng. sing kaos sing jakete abang lho. Hei, jaket Indonesia. Menang. Mumet dasku. Jadi lah kula kaya-kaya ngoten niki kula wis ramangan. Jajan-jajan enak niku lho ramangan. Apa meneh kaya Coca-Cola, Fanta, Sprite, soft drink, soft tech enggak. Mah. Ya apa? Mah aku soft tech isine kok. Urip kula niku mung kaya gula. Kopi niku tanpa gula pahit. Tapi lak kopi diwene gula rasane enak. Niku kira-kira sing dipuji niku gulane napa kopine? Kopine. Enak kopine. Padahal enake kopi mergo gula. Tilak wong-wong mulya mergo tirakat kula niku kula seneng. Yes, muga-muga jenengan mulya kabeh. Kita wong kene mulya kok pengajian tungkae slonjor. Kelak mulya banget kok. Mulya. Wis ra apa-apa. Aku mung batin apa ora ngrumangsani tungkae meletek-meletek. Ngopi meneh. Lah yo ngono ne mung iki tok kok. Jrene sanget kok yo entek ora ngajar to cangkeme kae. Berarti cangkeme rondo. Lah yo ngono ne mung iki tok kok. Ayo rondo ki lak malam Jumat cangkeme cerewet kae. Ya maklum rono sing numpaki. Akhire si Mubarok niki wae matur silaturahmi. Aku iki nemu tema majik iki mau oleh aku mau mikir areng ngaji opo aku. Kok ndelah nemu silaturahmi. Akhire Mubarok matur. Jenengmu sapa le? Kula Mubarok. Lah kowe pekerjaane opo? Kula nganggur. Lah kowe arepe nang endi? Nggih patus pekerjaan, Pak. Pengen kerja opo nggih sak wontenipun sementing kula nyambut damel. Nah, tenajan to kula nggih yakin wong niku iso mangan ra mergo nyambut gawe, wong niku iso mangan mergo mangane dijamin karo Gusti Allah. Dadi salah le lak kowe iki rumangsamu iso mangan mergo nyambut gawe. Ora salah. Entung kan yang jero godhong gedhang ra macul ya awake lemu. Ora ana entung kuru no ra ana. Entung kan mesti lemu. Padahal ra tau macul entung. Dadi lak jenengan rumangsa iso mangan mergo macul iki salah. Kono macul ora mangan sapa sing kono. Akhire juragan iki sae. Eh Mubarok, nggih, Pak. Gelem ra nyambut gawe karo aku? Nggih purun mawon. Kula diwenehi pekerjaan napa? Kowe tak wenehi aku duwe kebon anggur rombo le. Iki suwe-suwe degan tak oncalke. Aku duwe kebon anggur rombo le. Niki kagungane jenengan kabeh. Hooh. Aku wong sugih. Akhirnya napa Bapak Ibu rahimakumullah? Kowe tak kei tugas rok. Barok to rok. Tugas kula napa? Njogo kebun anggur. Akhirnya Mubarok dipasrai sebagai penjaga kebun anggur. 5 tahun kemudian juragane moro meneh. Nih yo, itik juragane ngangkati kursi. Ora ana rupa kaya ngono juragan ya ora mungkin. Napa? Begitu moro ketemu Barok, Mubarok sungkem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juragan. Rawuh mriki. Nggih. Juragane ngendikan. Rok, aku ki pengen mangan anggur, golekno sing apik, Rok. Akhire Mubarok niku bingung. Kon goleke anggur sing apik iki sing kaya ngapa radong ya, Mas? Cangkeme rondo ngene lho. Lho ngono ki nerongke kebon anggur kok anggure tokke. Mau sing rame cah cilik aku jek maklum lah sing tuwa lho. Bu. Engko kira-kira rondo mboten niku. Lah rondo tak kon nyikat siki pli yo. Mubarak niku kerja 5 tahun ning kebon anggur. Bingung. Golek anggur sing apik, sing manis rasane. Ngalor ngidul kaya ngopo sing apik. Akhire mergo juragane wis tokan takon, "Rok, endi anggure?" "Nggih, juragan." Akhire metik anggur diaturke. "Monggo juragan, Begitu dipangan juragane, ternyata anggur ini ku rasanya kecut, asem, raenak. Juragane lak bengok, rok, raenak, gulai ini liane. Nggih, ngalor ngidul gulai, ketemu kayak ini ki, juragan. Dipangan juragane tetep raenak. Asem, pahit, kecut. Akhirnya juragane lak ngomong, rok, kowe iki kerja ning kene lak wis 5 tahun to le. Nggih. Lah mosok kerja ning kebon anggur 5 tahun ora iso bedake ndi anggur sing manis, ndi anggur sing sepet, goblok men. Napa jawabane Mubarok? Nyuwun sewu juragan. Napa kok kula ora iso bedake anggur sing manis karo anggur sing kecut? Soale nyuwun sewu, jenengan dawuhi kula kapurih jaga kebon anggur, ora kapurih icip-icip anggur. Bocah kok jujure kaya ngene. Kira-kira ning tambahan ana ora ngono kuwi? Ora ana. Mbokne ora ngono kuwi kok. Sing tuwa-tuwa iki rewang ngene tanggane, sing di omah rung mangan, sing rewang warek tak kandhani. Icip-icip kok sak piring iki ngedel ngendi. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Jilbabe kuning biasa. Iku bar. Jenengan iku ndawuhi kula kapurih jaga kebon anggur, mboten kapurih icip-icip anggur. Ana wong kok jujure kaya ngene. Wong sakniki lha sangel, wong sakniki lha duwe prinsip, talang niku keliwatan banyu mesti teles. Nitip duit ya kurang. Nitip omongan tambah. Wonge ya teko iki. Jilbabe ungu. Era wani nyedak li, tetep njero omah. Soale nyedak rene langsung jatuh cinta karo aku. Nah, aku yo mah karo kowe kok tuwa kok. Aku karo kowe ya aku mati dhisik. Ya aku keracunan kok. Susu kadaluwarsa. Allah. Akhire napa? Barok niki dipuji oleh juragane. Weh apik tenan Lili. Aku wis percaya saiki karo awak. Begitu juragane sendenan ngene kok kaya wong gelisah nih kok. Wong niku lak ndek masalah ketok sangka raine to nggih. Ketok andilau antara dilema dan galau. Gegana, gelisah, galau, merana. Akhirnya napa? Takoni karo Mubarok. Eh juragan. Kok kula delok jenengan susah ki napa to? Wong sugih kok susah. Kula mohon sing kere ora susah. Jenengan sugih kok susah. Aku susah kok. Lah usah pripun? Aku ki ndek anak ayu. Kabeh wong seneng. Aku bingung anakku tak kakeke sapa. Bingung aku. Eh? Kipli. Lah ya ora mungkin. Ayo Kipli, Kipli ki yo banci mbogem kuwi wae. Kok ketok edan sumuke ra mem gerono kipas angin iki piye ta iki? Dadi akhire Barok takon. Kok jenengan ketok susah ki napa to, Pak? Juragan. Kok nganti buka blangkon ki ngopo jenengan? Aku mumet kok pengajian rono kipas angin. Ora usah meh rampung pengajiane kok. Jenengane kok susah ngopo? Lah aku ki mumet, Rok. Aku ki ndek anak ayu. Jeneng anake yo tenan iki. Pokoke modele anake wis macan tutul lah, manis cantik jalannya mentul-mentul. Pokoknya SDSB anak, semok depan semok belakang. Cara mobilnya Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Wah. Oh, beda lah wong mriki, STNK setengah tua ning kewer-kewer ini. Lah sini cendolo kayak beda meneh STMM setengah tua meh modar. Ayo cerewetnya meneh. Ya menang aku, canggem kiai mau lawan. Lah napa kok jenengan susah? Lah mergo anakku ayu, akeh sing pengen. Kabeh wong karepe pengen ngrabi karo anakku. Wong-wong sugih pengen ngrabi anakku. Ana juragan pengen ngrabi anakku. Ana wong pinter pengen ngrabi anakku. Lah, aku kudu piye, Rok? Ndelok jeneng Mubarok iki bocah pinter terus jujur nih, ora tak pinter tapi jujur nih. Ngeten lho, Pak. Cara golek mantu sing apik niku ngeten. Cara wong-wong niku lah ana sing dipilih mergo bondone, ana sing dipilih mergo ayune, ana sing dipilih ya mergo gantenge, ana sing dipilih mergo wong tuane. Sapa? Tapi lak miturut Kanjeng Nabi mboten ngoten. Lak miturut Kanjeng Nabi piye, Rok? Fatfar bidadiddin, pilihlah karena agamanya. Taribat yadaka, maka kamu akan beruntung. Berarti sing tak pilih sapa, Rok? Ya sing jujur, sing ngerti agama. Lah kira-kira wong ngendi? Wong kalasan ketok ya Pak Kiai. Oh ngono, Rok. Nggih. Akhire langsung sing wawane susah juragan niku sumringah. Wah, iki oleh jawaban. Berarti sing tak pilih ora sing sugih, sing tak pilih ora sing mung pinter, sing tak pilih ora mung wong kondang, tapi kudu sing jujur iki, sing agamane apik. Kaya dawuhe Kanjeng Nabi melalui Mubarak wau, akhire kondur rembukan karo bojone. Bu, apa, Pak? Bono awake dhewe iki karyawan apik tenan. Lah apik pripun? Wis bocahe jujur. Lah jujur pripun? Nunggu kebon anggur 5 tahun rawani icip-icip. Mergo tak wenehi SK nunggu kebon anggur ora icip-icip anggur. Nomor loro takjak rembukan bab bojo kok nyambung. Akhire bojone juragane ngomong napa? Nggih, mpun Pak, ngoten anake dhewe dikeke bocah niku mawon. Parane meneh diceluk Mubarak. Eh Mubarak! Nggih juragan, kowe gelem ra tak rabeke. Kalih sinten? Kalih anakku. Jumbo Mubarak ora percaya. Halah, juragan Tony Boster to, waton muni ndobose banter to, ngono. Ah, jenengan becak tanpa pirgan kan waton jeplak tanpa mikir. Rok tenanan, cangkem cerewet. Ah dirabeke kok malah cerewet. Kowe gelem ra? Emoh. Lah kok emoh? Emoh lah suwe-suwe. Saiki. Akhire nyuwun sewu Mubarak sing bocahe jujur dirabekke kalih anake juragane ndelalah bocah yo pinter jujur niku melahirkan seorang ulama besar namanya sinten Abdullah bin Mubarak niku alim alamah. Lah awale apa le silaturahmi golek pekerjaan oleh bojo anake niku dadi wong kondang namine Abdullah bin Mubarak. Mila jenengan ngoten lah delok mantu niku sing didelok aja pekerjaane. Lah duwe mantu takoni, pekerjaanmu apa? Gajimu piro? Posisimu apa? Salah. Iso ngaji apa ora? Iso nabu terbang kaya kipli apa ora? Saged. Maksudnya napa? Lah iso nabu terbang kaya kipli, sesuk anakku tak rabeke kipli sing nabu terbange umpamane. Takoni agamane. Kula duwe mantu polisi tentarae bungae ra umum. Mantumu sapa? Polisi. Wah, matane mendelik kae. Mantumu sapa? Tentara, bangga dan saiki dan. Kula duwe mantu Mbah Mudin, Mbah Komo dinyek. Mantumu sapa? Mudin. Ngenyek banget ta kuwi. Mantumu sapa? Mbah Kaum. Menghina. Polisi penting. Mbah Kaum luwih penting kok. Polisi mati sing bungkus sapa? Mbah Kaum. Mbah Kaum mati bungkus dhewe. Moga-moga kipli dadi Mbah Kaum. Wah, cocok pli Mbah Kaum pli wong rupamu kaya bandosa pli. Ya Allah. Niku yang silaturahmi. Maka jangan sekali-kali memutus tali silaturahmi. Tegese pripun, Gus? Ayo selamatan kita infake mubeng. Salah ngemis ra penak. Ayo kita infake mubeng. Kayak rondone kae sing cendela kan mubeng kae. Lemu e gaya. Ya kowe kuwi kok dandi. Ayo selawatan. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali brebes miling bali nang kuburan mangku tangan tetangisan soni Oh, si donyaku sing isih ana salim wa salim iman ala bada salim wa salim iman ala bada wal ali wal ashab iman qadwa saking Semarang baru teng Kalimantan. Nah, oke, kalau sehat nggih. Benjang tanggal 26 rutinan teng pondok sing ajeng rawuh Mas Didi Kempot. Sewu kutho wis tak lewati, saiki Didi Kempot setruk le. Kesel ngliwati sewu kutho. Yang mriki sing gawene tindak tengah khat paing sinten? Oh, kata. Jamake Yatiniah niku. Yatiniah anak buaya Mas Yatin, Yatiniah Al-Kindiliah. Pon, teruskan didik meneh. Bukti silaturahmi niku ora kena kenal agama, ora kena kenal organisasi. Mila kula pesen nggih, lan tambahan jenengan duwe dulur NU, duwe dulur Muhammadiyah sing akur-akur mawon. Ku namung gendera organisasi. Awake dhewe sing NU ya kudu yakin manhaj yang kita pilih adalah Jamiah Nahdlatul Ulama, tapi tidak boleh menyalahkan orang yang bermuhammadiyah. Tapi juga sama, orang-orang di luar NU ki lek iso ya aja gembosi, aja ngosak-ngasik amalane wong NU kaya zaman mbiyen awal-awal MTA nika. Apa-apa disalahke. Santiki nggih ngoten to, selawat oleh, selawatan ora oleh. Yasin oleh, yasinan ora oleh. Tahlil oleh, tahlilan ora oleh. Suwe-suwe cilaka niku Jumat oleh. Jumatan amodar kowe ae kowe. Engko suwe-suwe katok oleh, katokan ora oleh. Kotang oleh, kotangan ora oleh. Sempak oleh, sempakan. Ya kurang ngajar niku. Wong masa beda aneh ribut. Apa to bedane? Ya wong lak wis kanggo niku jenenge nganggo an. Ngoten. Lak rong kanggo ya ora nganggo an. Ya tahlil iki rong diwaca, lak diwaca tahlilan. Yasin ki rung diwaca bar diwaca ya yasinan. Katok ki rung dinggo bar dinggo ya katokan. Ngono lho, wis saiki apa-apa disalahke. Dadi wong NU ora usah ngenyek-ngenyek wong di luar non NU, tapi orang-orang yang di luar NU ya ora usah ngrecoki amaliae wong NU. Wis mlaku dhewe-dhewe mawon. Sing tahlilan monggo, ora tahlilan monggo, ya ora apa-apa wong cangkeme dhewe-dhewe. Silaturahmi niku wajib. Kalau kula ngomong, apa milih presiden niku hukumnya wajib? Ora. Tapi menjaga kerukunan itu hukumnya wajib. Ngono lho. Gara-gara pilpres cebong kampret. Cebong kampret. Para cebong dan kampret yang terhormat. Bukti silaturahmi niku ora kenal agama, ora kenal agama. Nabi sapa kae? Ibrahim. Niki sing kula aturke teng media sosial nih. Nabi Kibli, Kibli, kuwi ning Instagram ora pli? Ora. Desa. Duwemu apa Facebook? Walala, rupa-rupa Facebook wis ketinggalan, Bu. Wis sapa iki? Kuwi ning Instagram ra kowe? Ora usah, ora usah duwe Instagram kowe. Mau nggih apa? Kowe pamer rupamu ya ora pantes. Nabi Ibrahim niku dakwahe nganggo panganan, Pak. Silaturahminya Nabi Ibrahim dengan tetangga teparo niku nganggo daharan. Dados wong niku ketok mulya mung mergo panganan iki ya ono. Sinten Nabi Ibrahim? Mula kula ngomong kali bojo kula, pokoke kuwi iki gawe teh sak jumbo rong jumbo dipasang ning joglo. Dadi lek ana tamu ora perlu nggodhok wedang garek nyuntakke sangka jumbo. Lah iso masak, dadi no tamu teko langsung mangan. Saniki repot. Janji tamu teko dadak nang rumah makan Padang tuku sego dhisik. Dadak ngalor ngidul. Kuwi masak. Oh. Soale Nabi Ibrahim kuwi silaturahmine nganggo panganan. Kalau Wang Suli nggih, panganan niku barang sepele, panganan itu barang remeh, tapi banyak orang diremehkan gara-gara panganan. Panganan niku remeh, tapi lan jenengan mantu kentekan panganan, jenengan diremehke mergo panganan. Panganan niku remeh, tapi kok jenengan pengajian golek panganan, awakmu dadi remeh. Kopi niku remeh, remeh. Remeh. Sangit tok. Entek lah wong rono liyane kok. Aku mah madhep rono, sengit. Wong rene le ono meter umum kaya. Dadi ngene le. Aku lak ngaji kaya dalang kaya iso. Tak pikir-pikir dalange goblok le. Dalange goblok. Lah wong ya sindene ayu-ayu, sing disawang debok goblok banget aku. Wong sinden wayu-wayu di sawang kok debok tok lho. Blok blok aku ngono. Iki lak ana almarhum ki entes meso-meso cangkeme iki. Asu kok Gus wingi Gus ngono. Satu ketika Nabi Ibrahim niku masak enak lho. Wah, komplit niku pokoke. Macem-macem. Mune gak aku. Kayak mesti sing lanang cepat mati ya. Stres kok mikir kok wedok cerewet kaya ngono stres to. Aku mah madhep rono. Ki piye beli ya. Dadi Nabi Ibrahim niku dakwahe nganggo pangan, masak komplit. Sono kopi, ono degan, ono kopior. Wis ono rawon, ono sate picot, ono rujak congor semacam-macam niku lho. Halo kaya awakmu ora tau mangan sate bekicot. Ono ngangkringane mok goleki kuwi kok. Kaya wingi lucu nih kok. Ana bocah dipateni mung gara-gara masak daging babi dicampur kurma. Coki Muslim stand up komedian. Masak daging babi dicampur kurma. Pateni menghina agama Islam. Masak daging babi dicampur kurma. Penghinaan penistaan. Oh alah, penistaan iki nang ndi? Akhire kula belani kali Deddy Corbuzier. Ini menistakan Gus. Enggak. Sejak kapan benda mati punya agama? Apa rumangsane lak babi iki mesti Kristen, lak kurma mesti Islam? Sing kandha sapa? Iya toh? Wong Islam, apa sih mangan kurma ki mesti wong Islam? Ora, wong Timur Tengah sing agamane Kristen kafir ke ya mangan kurma. Apa rumah sana sih mangan babi wong Kristen toh? Halah wong Islam mau kan delik-delik. Wes sing cendhela ke ya heeh. Dadak no. Ning disingkat ora babi le B1 B2. Akhire nopo? Diumpar dipateni ini. Kula belani. Berarti enggak masalah Gus. Orang masalah, salahmu ki mung siji. Napa? Gara-gara kowe ngomong kalau daging babi dimasak dengan kurma, maka bisa jadi cacing pitanya menjadi mualaf. Lah, kuwi cangkem bosok aku. Bagi kami umat Islam, babi itu diharamkan, baik ada cacing pitanya maupun tidak. Ketika Al-Qur'an mengatakan haram, maka kami tidak akan makan daging babi. Ya haram ya haram. Oh no. Awakmu ngerti? Babi ki mengandung apa? Cacing pita mesti jawabannya salah. Babi itu tidak mengandung cacing pita, tapi babi mengandung anaknya. Tapi masa babi mengandung anakmu? Ya mengandung anaknya kok ngopo? Awak mengerti lho, ngopo babi kayak melakukannya, anak babi kayak melakukannya dungkluk-dungkluk. Soalnya isin, bapaknya babi isin aku. Bedo kancil kayak melakukannya lonjak-lonjak. Iya. Soalnya seneng bapaknya dudu babi. Begitu masa enak rampung, tonggo-tonggone diajak silaturahmi diceluk. Woro-woro. Monggo katuran dahar teng omah kula. Sinten mawon oleh melu mangan. Wah rebutan kruyuk-kruyuk nika. Padha karo wong tambahan oleh gratisan. Wah. Kaya pitik rotahi kae wut ngene sempet mangan. Ning nyuting kok kono ya ngopo. Sing maksud ning cendhela kae lho. Tolong sini cendela di zoom, sesuk dilebokke ning 86. Patroli. Kasusnya apa pelecehan kiai ngono kae. Saiki sijine melu cerewet meneh kae. Aku ngaji sak jam ngene iso stres aku. Akhirnya Pak diceluk. Ayo do mangan. Nggih, Ibrahim aku melu mangan, melu mangan, melu mangan. Ngono niku. Ngora kabeh. Arep mlebu omahe Ibrahim iku takoni. Eh, kowe, nggih kula. Kowe nyembah sapa? Yo aku padha karo awakmu, Him, nyembah Gusti Allah. Ayo kono mangan. Toko meneh. Kowe nyembah sapa? Aku yo nyembah Gusti Allah, Him. Gusti Allahmu karo sedulurku padha. Ayo mangan. Wah, akhirnya toko wadon kok cendela wong rada lemu cerewet. Takoni karo Ibrahim. He wong lemu. He wong lemu. Nggih kula. Kuwi nang ndi? Arep melu mbadok lah. Lah lemu lah mbadok. Takoni karo Ibrahim, agamamu apa? Sing mau sembah sapa? Aku nyembah Gusti Allah kae. Kowe berarti beda Gusti Allahmu karo Gusti Allahku. Ya beda. Kula mboten nyembah Gusti Allahmu, aku nduwe Gusti Allah dhewe kok. Jawabane Ibrahim napa? Lak ngono kowe ora oleh mangan. Wong kowe ora padha karo aku kok. Kowe ora oleh mangan. Kono mulih. Akhire mulih. Begitu wong niki mulih, Ibrahim niku ditegur karo Gusti Allah. Him him, nggih Gusti. Ngapa wong kae mulih? Ora kon mangan. Lah pripun? Niku mboten nyembah jenengan kok. Meniko lak nyembah liyane. Aku ya mumuh. Tajak mangan ngopo wong beda sesembahane kalih kula. Apa jawaban Allah kepada Ibrahim? Him, awakmu ngerti ra? Wong apik, wong elek kuwi kabeh kawulaku. Sing nyembah aku ora sing nyembah aku, kabeh kawulaku. Sing nyembah aku tak wenehi pangan, sing ora nyembah aku tak wenehi pangan. Sing apik tak wenehi pangan, sing elek tak wenehi pangan. Bendino Him tak wenehi pangan. Lah kowe iki lho Him Ibrahim, menehi mangan pisan wae dadak kakean syarat. Seneni Ibrahim. Tegese pripun? Senajan kera nyembah aku, tetep ene ana pangan, ora apa-apa. Oh ngoten, nggih. Akhire parani meneh wong niki. He wong lemu. Nggih kula. He lemu, nggih. Cangkemmu cerewet. Hooh. Jenengan tasik kemutan bojone Bu Yati Pesek. Niku lak dalang to niku. Guru dalang. Namene Ki Marso. Ki Marso niku tau ngomong kali kula pas kula ketemu oleh Mas Endus. Eh, Gus. Tak ajari ilmu wayang gelem ra? Tak ajari ilmu dalang gelem ra? Sing nglarang kula latihan dalang sinten? Ki Endus. Adik kula Endus niku, dulur kula Endus niku. Aja, Guse aja diajari dalang. Engko lak diajari dalang dadi sainganku. Soale kula mbiyen iki lak miturut Habib Lutfi niku gaya kula ngaji kali dalang Endus niku meh padha. Misuwe ya padha. Mung fasih aku titik. Soale aku misuwe nganggo tajwid. Jadi panjang pendek e idale. Wong lara miso ya ngono panjang pendek e rapas. Makharijul hurufnya rapas. Marhum Ki Marso bojone Bu Yati Pasek niku. Kula mbien men latihan dalang. Soale kula niku lak ilmu wayang niku kula seneng. Mung garek teknike sabet e mawon insyaallah sah. Ning kali almarhum Gendos ampun Gus jenengan ngaji mon sing dalang kula. Kula tak dalang jenengan ngaji. Akhire napa wong niki celuk. Eh, rene. Lemu sing cerewet. Sing jilbabe ungu. Jane kula mboten lemu kok, Him. Lah terus namung weteng kula kaya pahala bulan Ramadan. Apa kuwi berlipat-lipat? Ngono ya. Delokan iki lho, sak weteng, sak awak weteng kabeh iki lho. Rene. Nggih, Ibrahim. Kue saiki oleh mangan. Lho, jarene wau kula ora oleh mangan, mergo sembahan kula beda kali sembahane jenengan. Ora apa-apa, ora apa-apa. Lah kok ngoten? Aku mau ditegur karo Gusti Allahku gara-gara kowe tak larang ora oleh mangan, aku diseneni. Senajan to kowe ora nyembah Gusti Allah, kowe oleh mangan. Akhirnya melu mangan buang niki ngomong, "Lho Him, kok Gusti Allahmu apian? Lah ngono aku melu nyembah Gusti Allahmu." Lah wong elek-elek niku jenengan musuhi ya ora bakal melu jenengan ngaji. Wong-wong sing ora ngaji niku aja dinyek mang parani. Lah iso diteri panganan bendina. Men suwe-suwe isin. Dadi tanggamu diundang selamatan ra gelem ora. Wis ra diteri panganan. Teri panganan. Jak ngaji ra gelem ora, teri panganan. Suwe-suwe lak isin dhewe. Lah diteri panganan, diapi tetep ra gelem ngaji ya wis ra apa-apa, wong weteng karet rai gedhek. Mila pengajian biasanya ngadoh manggone ning cendhela ngono kuwi. Mila wong sing gelem silaturahmi niku biasane wong sing gelem rukun. Lah wong sing gelem rukun niku syarate mlebu surga. Mila Kanjeng Nabi dawuh, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beriman, wala tu'minuna hatta tahabu, dan tidak akan dia katakan beriman sehingga dia menjadi orang yang mempunyai rasa cinta dan kasih sayang. Mila intine yen awake dhewe niku pengin mlebu swarganipun Allah, mang sambung silaturahmi, nyambung katres nan nyambung kasih. Sampun jam setengah telu pengajianipun rampung, alhamdulillahirabbil alamin. Allah infak saya wae cerewet. Monggo ndonga bareng-bareng. Kula jeneng Kalimantan soalnya sesuk-esuk. Kalimantan nyambung Jakarta, nyambung Lampung. Kalau kula sing cedhak sak bulan Januari Februari ngene namung teng mriki tok. Kalau esok paling tanggal 23 teng Manis Renggo, tanggal 26 minjang teng pondok nggih. Delok Didi Kempot. Eleh ndonga. Kuwi lagu-lagu mungkin digawe lagu sing gaul-gaul ora apa-apa. Lagune 17 kemarin digawe lagu selawat ora apa-apa. Ini sendiri di sini mencarimu tak tahu di mana. Semoga tenang kau di sana selamanya. Tiga selawat iso wile sing galu-galu dhek lho. Wingi sore nonton Hitam Putih ra. Sautul Mujtaba cah bantul kayak gara-gara nggae selawat Hitayo. Wah ngene. Kowe gawe. Kowe engko yang berkerudung biru. Ana kae ra apa le. Kowe beli ngono kuwi beli. Kowe carane mencengengesan tok beli. Aja kaya rondone cendhela kae. Aku kok mule liwat kono kok gah liwat kono. Sengit aku. Apa ne? Ora butuh. Kayane mancing-mancing anggur men aku rono mah paling mambu kelekmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin adad ramdir raqiq. Salatan tarzuqu nabiyyan min ahli taufik wa tuballighuna bil khudura ila baitil atiq wa ziyaratan qabri wa qabri Abi Bakr Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bisawab wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maturaken ageng panuwun dumateng panjenengan Gus Miftah ingkang sampun paring piwaca luhur dumateng jamaah. Saha pandonga para bapak para ibu sedherek sedaya rahimakumullah. Purnaning wedharing tausiah menika merejani bilih titik laksana dasar inggih punika sampun paripurna. Namung saderengipun acara kapungkasi wonten sekedhik pengumuman jenengiko infak ing dalu punika pikantuk arto setunggal yuto 50.000 rupiah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para sederek kaum muslim muslimat rahimakumullah. Sateripun apatra kuasi mbok pilih kaula ingkang nderekaken titik laksana wonten atur ingkang mboten menani kaula nyuwun agung samudra bangsami wonten monggo wonten ing mbelepun kita kita tutup kanthi wasan hamdalah saran alhamdulillahirabbil alamin akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أسقى صلاتي وسلامي لرسول الله أسقى صلاتي وسلامي لرسول الله

Ngrecoki Amalia.